pipiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab kau bersamamu. Kau beri kekuatan baru dengan kuasamu. Di saat badai bergelora.